Lah kowe nek ora ulama kan gak tau mikir ngene. Quran mbok waca Yasin bin Maryopo, Waqiah bin Maryopo. Dadi Quran ning ngarepe wong saleh-saleh ra tau ngaji kan koyo jimat. Ha takokno wong saleh sak donya, nek ora Quran koyo jimat. Dadi iki ben ngene tabarok ben bebas mungkar nakir, maca Waqiah ben bebas melarat, maca iki ben. Ya itu baik. Tapi ra tau mikir semangate Quran ngatur urip iku ra tau. Beda mbek ulama, maca fatadzaru wa kal muallaqah. Iya, wedok wae sing nasibe koyo barang kan gara-gara sing lanang ini terus ulama sing alim-alim gawe bab rafa, gawe bab khuluq, gawe bab-bab sing dadi solusine umat. Wong soleh kelakuane ra ngarang ngono, wong abid-abid kelakuane ra ngono. Pokoke nek masjid ibadah nang bus warga. Lah mulane ibadah ngene iki ora bandingane ulama mikir sak jam iku padha karo 60 tahun. Padahal aku sedina minimal mikir 6 jam, itu wae 6 jam ping 60 tahun. Lah nek ping sak umurku ayo. Terus ana wong abid nyaingi, wah sak kaduwen. Cara makom wis apa? Nah, tapi ngene ibadah kan ora nggo saing-saingan. Cuma kalau ngomong gelo kula mon, gelo tenan kula. Ila yaumil kiamah kula gelo. Kaya wong maca Quran iku ngergani pangeran. Mosok pangeran nganti duka wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Jadi orang sing ini sekaligus tak maklumatkan ke seluruh wong sing ngaji kula. Aja geman dolanan wong wedok. Cek kowe dadi kiai. Maksudnya aja dolanan nek iya nek ora-ora sing jelas. Pokoke dhewe pangeran wala atumsikuhun nadiroral. Tak tak kowe aja geman imsak secara dhiror. Nek Allah duka malih tadi sampai wala tattakhidhu ayatillahi husn. Hukum-hukum sing terkait wong wedok iku ayat-ayat e pangeran. Aja mbok gawe guyonan. Nak iya nak ora-ora iku pokoke fatadzaruha kal mu'al. Nah kok iku sing di dadi jelas ya cara kula, tapi tetep wae nak ora mendesak kira usah pegatan. Siji ya kowe golek nek kangilan. Nomor loro iku ya abghadul halal illa wa atolak. Sesuatu halal yang Allah enggak suka itu tolak. Tapi nak gitu ya bojomu wis bener-bener sumpah serapan nak roh kowe mutah-mutah. Utara raimu iku terus koyok roh gedhuwo. Wis piye meneh nak wis nganti ngono. Kondisi ngono ya anggap bae sepanjang ya dek wong mukminah ora oleh rabi gerduwo saiki. Muang kelo wong ngomong gak semua atekno wong tenan amit amit tenan. Mang kula nu anggere ana cah sarang ngaos kula sing bocah-bocah tesih 66 umur nggih pokoke mutamat aliyah saged maca mukmin. Mesti tak jak mengkaji kitab Tarseh ning bab rafa mbek khuluq. Karena kita harus cari sebanyak mungkin cara untuk perempuan keluar dari suaminya jika suaminya nakal. Lah di Indonesia itu perangkat itu dibikin ulama. Ini termasuk sego taklek di KUA itu dulu yang bikin ulama. Anake karek nglakoni sing entuk gaji, sajane sing gawe ku ulama. Naibe sing entuk apa? Gaji gawe taklek ku dise ulama, mergo serah kelakon. Lho saiki wae jek ngono apalagi orang dulu kan kawin cerai kawin. Ya dadi ben sampean ngerti dadi hukume Allah sing terkait wong wedok iku Allah. Sampai seperti itu. Wa in aradtum mustibdala zawji maka na zawji wa ataitum ikhtahunna kintaran fala ta'khudhu minhu syai'ah. Jadi hukum terkait itu tuh diulang-ulang. Tapi intinya kalau suwun aja sampai kita ngalami fatadzaruha kal mu'allaq. Nak seneng ya servise apik, nak wis ora seneng ya. Cuma nggih wae. Tapi aja jeman juga mempermudah tolak itu ya keliru. Ini tukaran itu kan bagian dari kehidupan, no? Iku terus nawae wis nyatane bertahun-tahun tukaran ya baik-baik saja. Anggap ae tukaran niku ekspresif. Bojoku ngamuk, barengku banteng benteng piring, cara dadi penen sinetron bagus. Kalau marah itu ya diekspresikan. Dadi bangga ke dhewe bojo sing ekspresif apa? Ekspresif. Nah, dadi cara pemeran niku bagus apa? Lah sing kowe delik ya bagus, di mana-mana kalau ada ancaman harus lari. Bojomu ya kudu ngerti, wah suami saya bagus, takut ada masalah. Lari itu bagus. Lari dari masalah kan bagian dari kearifan. Pokoknya uripku analisis secara ilmu ben biasa apa? Jadi uripku akhirnya happy, no? Jadi kayak anggere ning pelarian wah bojoku ekspresif tenan. Kok dhisik ora dadi pemain sinetron atau ora duwe. Timbang ekspresif ning omah kan gak ono sing gaji. Cuma akhirnya yo sadar. Wah semane bojoku tak amuk malah mirip pinter tenan cekku. Wis ngerti damuk ora enak. Mirip. Jadi akhirnya suami istri saling mengakui kelebihan masing-masing. Tak gelem lah kakek ya ora tapi. Jadi tenan ya. Jadi tentang masalah tolak. Jadi ora ono Quran bekas detail masalah fikih koyok masalah suami istri. Masih ada ayat lagi tentang ini. Wong nek ora seneng iku ora ini ora gelem. Kowe nek lagi mangkel mbek bojomu kan padha ora seneng roh raine. Ngono iku sak IP-IP-mu roh kowe ora seneng. Apa meneh mertuamu cedinge bol. Lah kowe roh mertuamu nek kondisi ngono iku gedeng mok sing berbau keluargane istri. Oh dasar wong kono matur. Nganti kadang sak tanggane, sak daerahe. Wong es gedeng ya smatekne wong tenan. Kuwi roh sing berbau daerah kono wis padha saling itu. Lha iku pangeran wis pirsa kelakuanmu niku pirsa seneman pirsane jenenge pangeran. Sampai ana ayat wa in khiftum shiqaqa bainihima fabathu hakaman min ahlihi wa hakaman. Jika dua mempelai ini sudah pra cerai utawa rondok meh cerai. Ape cerai wijik mikir-mikir maka yang datang jangan orangnya. Mergo roh raine padha kaya roh gerduwo. Maka solusinya fabathu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jadi pihak suami ya kirim mediator, pihak istri kirim. Karena ini yang masih mungkin rembukan, biasanya ada Jawa ngutus kiai. Nak ketemu padha ketemune kan langsung bentrok. Roh raine iku wis padha neke. Iku ora mungkin iso rembukan. Iku pangeran pirsa banget. Wong mangkel ora bakal iso. Akhirnya Allah bikin solusi fab'atsu hakamam min ahli wa hakamam. Terus pangeran iku luar biasa masyaallah Qur'ane. Sing lanang mbek sing wedok kon ning omah ngenteni hasil rembukan. Mereka nak ketemu terus dawuh pangeran iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Insyaallah nak pancen ning omah iku jek menyisakan niat baik. Yuwaffiqillahu bainahuma pasti ada jalan keluarnya. Ngene kena dinang dengan mbek wong ora perlu ketemu. Kirim mediator. Mereka yes ngono. Lah iku sing dipakai Sayyidina Ali karena wahu wajah ketika tukaran mbek Muawiyah, mau perdamaian Ali iku mau ketemu Muawiyah. Muawiyah yo mau ketemu Ali, wong lagi tukaran kok ketemu kan ra enak. Lho coba genane pas Indonesia kubu-kubuan. Terus kon ketemu ku piye? Ya kangenan. Ya suwi. Ketemu ning kereta apa ning dirak roh. Pokoke tapi nek pas lagi neng-nengan iku ora usah ketemu. Pancen sunate wong neng-nengan ora usah. Wes jenenge ora lagi wis bener iku caraku. Wes kudu sing suwi lewat mediator sana sini lagi akhirnya. Iku ora ning Indonesia tok zaman Sayyidina Ali mbek Sayyidina. Ya aku ya mau ketemu wong. Lah misale wong tukaran kok bisa ketemu di mana? Iku tukaran tah. Pacaran kan lucu kan? Masuk tukaran amin WA-an, bisa ketemu di mana? Ayo ngopi-ngopi. Lagi tukaran, ayo kita ketemu ayo. Yo jenenge ra tukaran, dul, jenenge tukaran iku krungu kabare ya ora seneng lah, krungu musibah seneng kan ngono jenenge tukaran. Iku pangeran wis pirsa banget watake manusa. Kalau jenis ini, maksud niki bakas pikiran. Kene apa pikirane ulama iku luwih apik timbang ibadah wong abid piro swidak. Wong abet itu mangkel lho pancen kadang. Tapi ya saleh, wong mangkel ya dosa kowe. Wong saleh kok mbok mangkel. Tapi kadang mangkel. Kuwi sering disowani tiyang-tiyang saleh. Duala il penggane itikaf. Nek rong wedok merem wis saleh pol. Sering sowan kula. Nek kula nggih nyucup, kula gak kuat tak takoki. Pak, sakniki niku madrasah teng desa jenengan urip apa mati? Dengar tos kula Gus. Kuwi abes sing terkait mlakune agamane pangeran jawabane mboten kertos. Tak mangkeli wong saleh ra tak mangkeli iku ra tau jenenge mikir. Tanggane iso ngaji ta ora iso pesolatan ta ora iso najis ra iso dipikir. Sementara ana guru ning nggonku wis mlebu mbek rokokan, rokokan. Sak enake dhewe. Gus. Kandakno niku, Gus. Madrasah kula wis meh mahdhamu ritem, Bro. Karek pitu di guru. Kok kandakno alumni, alumni kita ajak mulang ngaji ora gelem. Nek jenengan sing ngandani kan nurut. Badhe mletene ngene tapi wedi matine madrasah. Rokok opo, Kangkang nek kono-kono. Tukono rokok. Iki kiye latihan aku. Kono rokok, jek tak sangoni, tak sangoni. Yo nak bingung rene jung, nggih Gus. Jebule bingunge sering wah nyoro. Ruang saku ora arang-arang bingunge, aduh matane wong iki. Ngono wae dhuwur gunung kan, tau tak tili. Tak tili iku saiki ya, wah kiai yang ngresuk niku mek telo dhewe, adol telo dhewe, monggo ngurip-ngurip madrasah anak sore. Di tanah swidik diwakofno madrasah. Lha jung mletimu ngene kok parek pengiran ngurus madrasah. Yo temenan, nak yo nak mikir ngono yo. Lah yo mletene ngono iku mikir madrasah. Sing saleh mau gak mikir. Lah yo mulai nang saleh ngene iki yo hormati sak kadare ora satu kono ora mbarno wis ora perlu dihormati wis penting aja coba. Karena tadi egoisnya. Nah ulama kan beda mulane innama yakhshawuha min ibadihi ulama. Tetep abid sing ngene iki tingkat khosyae tetep wedi ulama. Abid iki mau wedi dekne mlebu neraka. Sementara sing ulama mau wedi agamane pangeran gak melaku. Lah wedi agamane pangeran gak melaku iku sak ndure khosyah, sak ndure wedi pangeran kaya para nabi. Para nabi sing dikuatiri apa? Islam gak melaku. Para ulama sing dikuatiri Islam gak melaku. Sementara wong abid kadang mau mikir nasibe awake dhewe. Mulane tak tokno rogo, tak sangoni. Aku wis tak hormati tenan. Ketemu anake iki kula hormati. Dan iku lho nggih sempat kusnudan nak menawa ora sering, itu mulih sering ya nganti saiki. Apa akhirnya tak nikmati. Tak ngundang, "Hei, iki bingung." Lah nggih, Gus. Nah, aku anggere ngundang. Wis matekno wong tenan, Gus. Tapi seneng kula, seneng-seneng banget. Lah iki cerita, dadi aku kudu mikir masuk Said Alawi Al-Asqaf sing ngarang kitab Tarsa iku. Bakas bab tolak berapa sering kulo sinone sampai hampir cah sarang sing ngaji kulo sorogan mesti tak peseni jong gue gitem gue konco diskusi cah sepuluh tapi ro sing alim alim kita pikir diskusi no sing bab iki nggih kok gang seminggu ditaseno kulo karena kita harus bikin cara supaya perempuan ini kalau ngalamin gitu ada solusinya lah termasuk itu yang dibuat para ulama ketika bikin taklek napa nane kulo jeling ya nek ana wong rabi rabi santri mesti kon maca taklek yo nganti beliau ikut menyaksikan. Kalau nggak ngotot, nggak ada. Kalau ngapain no santri, buat tak pengen mau cota lagi. Tapi nak sing rai-rai rajul, ah wajah, sing banter. Tadi banter barang, ben seksi ini akeh. Tadi nggak nak karuan kue sesuai tak lagi, nang ucul, nang wes. Kadang mertuanya lagi seneng, ya. Sebuti deh, Gus. Lagi rapi kok sebagai semua. Lah, nak ada gelem ya wes. Gih. Ini jenis lagi rapi, ya meyakinkan. Entah ini ya, ya. Rai-rai ini, Gus. Tak meyakinkan plus. Niki boten krana ulama sinis, mergo ulama kabeh kepengin cara suami istri aja sampe sing dikuwatir Al-Qur'an apa fatadzaruha kal mu'allaqah. Maksudku betapa apike ulama. Cukup sampe wong wedok iso ben ngalami kal mu'allaqah barang sing di niki jogeman gedeng ulama kualat maksud rokokan dengak-dengak ngono ben ngono. Sebule mikir madrasah kula mati kuwi. Lah pejabat ngono iku ya sebagian iku pancen ngerti kula kiai kadang ya wedine mek kula akhire nek takok Gus niki sumbang nono ah gak ono wong iku ribet ta ya Allah ya dadi kena apa tafakkur saatin khairun min ibadati sitina napa ana maksudnya mikir ngono iku ora mikir nasibmu dhewe lha apa dihormati pangeran nek mikir nasibmu ana ulama kok mikir nasibmu anakku akeh warisan radu iki bicarane ngembangno. Iku ora mikir iku tomak iku jenenge anak-anak. Mikir iku ya sing mau mlakune agama. Lah anak misale ulama kok mikir anakku akeh iki piye-piye sok menasi piye iku jenenge ora mikir dul-dul. Jenenge khauful fakri wedi fakir. Iku ora ulama tok, mas wong awam wedi fakir. Berarti pas iku dene ra nganggo selerane ulama, selera wong awam. Nah ulama tenan mikirnya gak ngono. Anakku akeh alhamdulillah sing urip-urip agamane pangerane wae. Matur nuwun Gusti anak. Misalnya masalah ya, kayak masalah kayak mari ganjaran kadang Gusti matur nuwun ngono terus. Nggak sesuai wali dhewe. Lah pas wali dhewe diangkat pangeran wis lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah mesti terus uripe difasilitasi pangeran cek babakan dunya cek babakan akhirat. Bismillahi wa matillah jallahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dadi carane ngono cocok mikir ngono kiai kok mikir masa depan. Kiai kon bayangno sesuk mati wa mali akhiratika ka anak katamu tuh. Dia kok mikir masa depan. Ngono kon kuliah ben bakas futuristik. Ya iku ben bakas masa depan bareng. Ya iso urip mestino-mestino mikir agamane pangeran. Cek uripne alhamdulillah urip menan. Bila ra mati-mati ora masalah tetep bayangno sesuk tetep mati. Ya iku fikratun fi ayatillah. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi mitata kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi mutada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi mutada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi mutada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi mutada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi mutada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi mutada kalimatihi.